yang positif. Super. Namun yang menjadi permasalahan adalah tidak selalu kita merasa punya kekuatan. Sebagai manusia kita ngerasa penuh kelemahan, penuh kekurangan. Apa yang harus kita lakukan, Pak Mario? Super sekali. Sahabat Indonesia yang super. Hampir setiap orang yang berada dalam karir yang beracun itu adalah orang-orang yang sedang menikmati kelemahannya. Setiap orang memiliki kelemahan. Tolong angkat tangan yang tahu dia memiliki kelemahan. Anda yang di rumah, please. Ya, saya juga. Oke. Berarti setiap orang punya kelemahan. Tetapi kalau kita mengerti betul definisi dari kelemahan, kita akan belajar mensyukuri kelemahan dan segera keluar dari karir yang beracun. Definisinya. Kelemahan adalah kekuatan yang belum ditemukan kegunaannya. Kelemahan adalah kekuatan yang belum ditemukan kegunaannya. Setelah kegunaannya ditemukan, jadi apa kelemahan itu? Jadi kekuatan. So, kalau begitu, jangan menyalahkan kelemahan-kelemahan kita. Karena, dengarkan ini ya, menyalahkan kekurangan tidak mengurangi sifat dari kekurangan itu. Malah justru memperjelas. Yang harus kita lakukan mulai dari sekarang, kita alihkan. Coba contohnya, siapa yang sering berdoa untuk dimudahkan urusannya oleh Tuhan? Super, super. Tetapi sebaiknya kita berdoa mengenai dimudahkan itu yang kedua. Yang pertama adalah berdoa untuk kekuatan. Kalimat lengkapnya, janganlah berdoa untuk pekerjaan yang sesuai dengan kekuatan. Karena kita akan diberikan pekerjaan kecil. Jadi berdoalah untuk kekuatan yang sesuai dengan rencana-rencana kita. Setelah kita diberikan kekuatan untuk rencana-rencana besar kita, baru doa dimudahkan itu menjadi masuk akal. Karena kita dimudahkan pada kelas-kelas yang lebih kuat. Itu. Super sekali Pak Mario. Sangat logis. Logis. Ya. Baik, sekarang saya persilahkan kepada Anda untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Bapak silakan. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Bapak. Nama saya Iwa dari Karawaci. Yes Pak Iwa. Yang ingin saya tanyakan bagaimana kita menyikapi seorang pemimpin yang dengan idealismenya itu membatasi kita sebagai karyawan untuk bisa maju dan memajukan perusahaan itu. Super sekali. Terima kasih Pak Iwa. Silakan Pak Mario. Seorang yang hebat membutuhkan justru batasan. Aneh ya? Orang-orang hebat harus jelas batasnya di mana supaya dia bebas sekali di dalam batasan-batasan itu. Nah, kalau orang mau tidak diberi batasan, tetapi kegiatannya kecil, untuk apa diberikan kebebasan? Itu sebabnya kita dibatasi dulu menjadi supervisor. Lalu terlalu hebat di dalam batasan sebagai supervisor, kita dijadikan assistant manager. Lalu terlalu hebat untuk menjadi, terlalu hebat jadi pesannya. Satu detik setelah Anda menjabat, segera upayakan Anda tidak pantas bagi jabatan itu. Tetapi ada orang yang 14 tahun tetap